kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System. Acara ini juga diabadikan oleh Dewi Syuting, terima kasih. Juga didukung sepenuhnya oleh Tabako, juga Melion, luar biasa, terima kasih. Thank you. Mantap. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gu Palapa. Wah, luar biasa.